الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي أعزني وأعزكم الله، kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Al-Faqih Al-Usuli Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada masalah yang ke-17. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, masalah ke-16 berarti. Qala sadisah asyara ar-rukhsatu fir-ruqyati minal aini wal-humah. Masalah yang ke-16 atau pelajaran yang ke-16 yang bisa kita ambil adalah masalah ar-rukhsah fir-ruqyah, adanya keringanan dalam ruqyah. Minal aini wal humah, karena sebab ain maupun humah, karena sengatan. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, makhudatun min qawlihi la ruqyata illa min ainin aw humatin. Pelajaran ini diambil dari sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, la ruqyata, tidak ada ruqyah, illa min ainin, kecuali karena sebab ain aw humah, atau karena sengatan hewan berbisa. As-sabi'ah asyarah, yang ke-17, umku ilmi salaf, dalamnya ilmu kaum salaf. Berdasarkan kisah ini menunjukkan betapa dalamnya ilmu kaum salaf. Kenapa? Likaulihi, kata Syekhul Islam, dikarenakan ucapan Sa'id yang mengatakan, qad ahsana manintaha, sungguh telah baik orang yang berhenti, ila ma sami'a, kepada apa yang sudah dia dengar. Artinya apa? Artinya dia berjalan bersama ilmu yang dia miliki. Nah, kemudian menunjukkan dalamnya ilmu Sa'id juga, dia ketika mengkritik tidak hanya sekedar mengkritik saja, tetapi memberikan jawaban atas apa yang menjadi catatan beliau. Walakin kada wa kada, akan tetapi ini dan ini, akan tetapi demikian dan demikian. Maka dari sini menunjukkan kaum salaf mereka tidak beramal kecuali berdasarkan ilmu yang mereka dapatkan. Mereka tidak beramal kecuali dengan ilmu yang mereka miliki. Di mana Husain, dia beramal dengan ilmunya. Sa'id bin Jubair juga beramal dengan ilmunya. Nah, dan masing-masing mengamalkan apa yang mereka ketahui. Dan di sini menunjukkan ternyata kaum salaf ilmunya lebih dalam. Kenapa? Karena Sa'id bin Jubair asbaq, lebih dulu. Usaid dia muridnya. Ya. Nah, demikian. Fa'ulima anna al-hadis al-awwal la yukhalifu tsani. Dengan ucapan Sa'id ini menunjukkan bahwasanya anna al-hadis al-awwal, bahwa hadis yang pertama yang dikatakan la ruqyata illa min 'ainin aw huma, La yukhalifu tani, tidak menyelisih hadis yang kedua. Tidak menyelisih hadis yang kedua. Bagaimana bentuknya? Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Fa ulima anna al hadis al awwal. Dari sini diketahui bahwa hadis yang pertama itu hadis apa? La ruqyata illa min ainin aw huma. Ya. La yukhalifu tsani, tidak menyelisih hadis yang kedua. Hadis yang dibawakan oleh Sa'id, apa itu? Hadis dari Ibn Abbas, wala yastarqun. Ya. Demikian. Kenapa? Li'anna qawlahu la ruqyata illa min ainin aw huma la yukhalifu tsani. Karena ucapan Rasul yang mengatakan tidak ada ruqyah kecuali oleh sebab ain ataupun huma, ini tidak menyelisih hadis yang kedua. Li'anna tsani innama huwa fil istirqa. Karena yang dilarang dalam hadis yang kedua hanyalah dalam masalah istirqa. Dalam masalah apa? Meminta ruqyah. Meminta diruqyah. Fal awwal fi ruqyah. Maka hadis yang pertama berbicara tentang ruqyah, bahwasanya ruqyah itu bisa disebabkan karena ain atau huma. Fal insan idza atahu may yardihi wa lam yamna'hu fa innahu la yunafi qawlahu wa la yastarqun. Karena seseorang manakala datang orang lain kepadanya untuk meruqyah dia dan dia tidak mencegahnya, tidak melarangnya, misalkan si A didatangi oleh si B untuk meruqyah si A ini, maka si A tidak melarang si B untuk meruqyah. Fa innahu la yunafi qawlahu wa la yastarqun. Maka perbuatan si A ini tidak melarang si B, tidak menafikan atau tidak bertentangan dengan ucapan wala yastarqun, dan tidak meminta di ruqyah. Kenapa demikian? Li'anna hunaka salasu maratib. Li'anna hunaka salasa maratib. Karena di sana ada tiga tingkatan, ada tiga keadaan. Seseorang ketika menghadapi permasalahan ruqyah itu ada tiga. Al-martabatul awal, al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, ayat luba mayarih. Ada orang yang meminta orang lain untuk meruqyah dirinya. Ini kondisi yang pertama. Wahada qatratahul kamal. Maka kondisi yang pertama inilah yang bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid. Ya. Orang yang meminta dirinya diruqyah. Al-martabatu tsaniyah, tingkatan yang kedua. Alla yamna' may yarqi. Dia tidak melarang orang lain meruqyah dirinya. Wa hadza lam yafutul kamal. Maka orang yang tingkatan kedua ini tidak kehilangan kesempurnaan tauhidnya. Kenapa? Li'annahu lam yastarqi wa lam yatlub. Karena dia tidak meminta diruqyah. Ya. Dan dia juga tidak sedang meminta. Dia tidak, dirinya sendiri tidak minta diruqyah, dan dia juga tidak sedang mencari orang yang meruqyah dirinya. Ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, al-martabatu tsalitsah, ayamna man yarqi. Dia melarang orang lain untuk meruqyah dirinya. Wa hadha khilafus sunnah. Kalau ada yang seperti ini, berarti ini khilafus sunnah, menyelisih sunnah. Justru apa? Menyelisih sunnah. Ada orang lain datang berdasarkan informasi dari orang lain, dari seseorang. Orang lain datang pada dirinya, kemudian apa? Dia tolak. Enggak. Saya tawakal ala Allah. Menolak untuk diruqyah. Maka apa? Ini khilafus sunnah. Menyelisih sunnah. Lihat, ada tiga kelompok, tiga keadaan dalam menyikapi apa? Rukyah. Ya. Pertama, orang yang meminta dirukyah. Ini bisa kehilangan apa? Kesempurnaan tauhidnya. Yang kedua, ada orang yang tidak sedang mencari, tidak meminta, ya, untuk dirukyah. Tapi tidak juga melarang kalau dirinya dirukyah. Tingkatan kedua atau kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, ada orang yang ingin dirukyah tetapi dia melarang orang lain untuk merukyah dirinya. Ya. Ada orang yang ingin dirukyah tapi dia apa? Dia melarang dirinya untuk dirukyah. Maka ini khilaf sunnah. Menyelisih apa? Sunnah. Kenapa bisa menyelisih sunnah? Iya. Fa innan nabiy sallallahu alaihi wasallam, alasannya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yamna Aisyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang Aisyah antarqi untuk meruqyah dirinya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Utuh diruqyah. Nah, dan ini juga menunjukkan apa? Tidak mesti orang yang tersihir itu berarti keimanannya apa? Jatuh. Ketakwaannya apa? Lemah. Tidak bisa dikatakan demikian. Ya. Orang yang terkena sihir atau orang yang mendapatkan gangguan dari syaitan tidak mesti apa? Dia orang yang ketakwaannya lemah. Tidak. Bahkan Rasulullah SAW pernah masyhur tersihir. Ya. Pernah tersihir. Ini menunjukkan bahwa orang yang kena sihir tidak mesti orang yang lemah imannya atau lemah ketakwaannya. Kenapa? Tetapi itu apa? Biqadarillah. Sesuai dengan takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Jadi jangan menganggap bahwa saya ketika iya pantas kamu diganggu terus. Kenapa? Lemah iman. La haula wala quwwata. Ya, tidak boleh kita menjudge seperti itu. Memfonis seperti itu. Ya. Nah, karena Nabi SAW masyhuran, karena Nabi SAW pernah apa? Tersihir. Kalau seandainya orang yang tersihir itu berarti ketakwaannya lemah, berarti tuduhan juga kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, tidak mesti. Padahal Rasul SAW adalah apa? Atqan nas, atqal khalq. Manusia yang paling bertakwa. Wa akhsyan nas lillah. Orang yang paling khusyuk, khasyah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi apa? Masyhur. Pernah terkena sihir. Oleh karenanya kaum Mu'tazilah, aqlaniyun, mereka menolak tentang apa? Tentang hadis-hadis tentang disihirnya Rasulullah SAW. Bagaimana dengan surah apa An-Nas? Ma'awidatain. Di antara asbabun nuzul daripada ayat tersebut apa? Dikarenakan apa? Karena kan Rasulullah SAW apa? Tersihir. Nah. Demikian. Baik. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, fa inna Nabi SAW lam yamna Aisyah an tarqih. Nabi SAW tidak pernah melarang Aisyah untuk meruqyahnya. Meruqyah diri Rasulullah SAW. Wa kadzalika as-sahabah lam yamna'u ahadan ayarqiyahum. Demikian juga para sahabat, mereka tidak pernah melarang, mencegah orang lain untuk meruqyah mereka. Ya. Atau juga menolak untuk meruqyah dengan alasan apa? Jangan nanti kamu kesempurnaan tauhidmu hilang. Ya. Nah. Selama dia tidak meminta, selama tidak mencari, gitu ya. Tamam. Demikian. Baik. Dan yang mau diruqyah juga jangan kemudian menjadi takut. Takut nanti keutamaan ini hilang, kesempurnaan ini hilang. Ya. Jangan. Demikian. Sebagian ikhwan, nah, sebagian teman-teman kita ada yang mengkhawatirkan ketika ingin diruqyah dirinya dan butuh ruqyah, dia apa? Khawatir kehilangan ini, kesempurnaan tauhidnya, sehingga dia menolak, ya, menolak untuk diruqyah. Hadza khilafus sunnah. Maka ini apa? Menyelisih sunnah. Nah, li'anna hadza la yu'athir fi tawakkul. Karena ini tidak memberikan dampak kepada tawakal seseorang. Ya. tidak memberikan dampak kepada tawakalnya seseorang. Sama seperti apa? Seperti fatwanya para a'immah, para ulama. Boleh orang yang ibadah haji sekaligus dia jualan di sana, berniaga di sana. Tidak kemudian apa? Menghilangkan keikhlasan ibadah dia atau mengurangi keikhlasan ibadah dia ketika dia sambil jualan di sana. Bisa jadi jualan di sana untuk apa? Untuk bekal dia pulang nanti. Nah, sama seperti apa? Orang datang berbondong-bondong apa? Ingin daurah tapi sekalian jualan. Kamu niat daurah apa niat jualan? Kita bilang dua-duanya. Gak mungkin. Loh, mungkin. Kenapa gak mungkin? Adapun ilmu kita dengar, kita dapat. Kita ikhlas karena Allah tabarak wa ta'ala. Adapun jualan, itu urusan lain. Itu bekal buat saya berangkat, bekal buat saya pulang, dan sebagainya. Teman, sehingga apa yang menghalangi seseorang untuk melakukan kedua hal tersebut? Dia tetap ikhlas mencari ilmu. Datang ikhlas mencari ilmu. Nah, sebatas yang dia mampu. Sebatas yang dia mampu. Kenapa? Karena dia juga harus jaga jualannya. Jangan kemudian apa? Jualannya ditinggal, akhirnya hilang barangnya. Gara-gara apa? Itu taklim dulu. Barang ditinggal tidak ada yang jaga. Kecuali kalau ada petugas ya menjaganya. Maka apa? Maka tidak mengapa ditinggal. Ketika tidak ada yang mengurusinya, ya dia tetap di situ. Duduk sambil jaga jualannya, sambil dia dengarkan dengan khidmat, dengan penuh apa? Ketenangan, iya. Khusyuk begitu. Dia betul-betul mencari ilmu di situ. Tamam? Kemudian apa? Dia juga bisa menghidupi kehidupan dirinya. Nah. Tamam? Dan ini tidak bertentangan. Tidak sama sekali mengurangi apa? Keikhlasan seseorang. Iya. Nah, makanya para ulama mengatakan apa? Dibolehkan. Orang ibadah haji sambil apa? Sambil jualan. Nah, jangan kemudian itu niatnya memang nyari untung dia. Iya. Enggak bisa kita mengatakan demikian. Kita tidak bisa menebak hati apa? Hati seseorang. Ya. Nah, demikian. Jangan belajar jadi paranormal. Iya. Nah, demikian. Tamam. Kasihan kita melihat orang. Kasihan bukan kepada yang dagangnya. Kasihan kepada orang yang menuduh. Orang lain tidak ikhlas karena apa? Karena datang bawa dagangan. Iya. Kasihan. Ini orang enggak punya ilmu. Iya. Orang miskin enggak bisa apa? Enggak bisa membedakan mana yang dia ikhlas beribadah, mana yang dia ikhlas berniaga. Nah, bisa jadi orang yang datang membawa niaga, membawa barang dagangan itu lebih utama daripada yang tidak membawanya. Nah, demikian. Mafhum? Baik. Sehingga yang sepertinya apa? Li'anna hadha la yu'asir fi tawakkul. Karena yang demikian tidak memberikan dampak pada tawakalnya. Dia tetap tawakal kepada Allah. Tapi ruqyah itu adalah apa? Itu adalah usaha. Bagian dari tawakal. Fa'budhu wa tawakkal 'alaih. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, fa'budhu wa tawakkal 'alaih. Beribadahlah kamu kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan bertawakallah kepadanya. Lihat, usaha dulu baru apa? Tawakal. Kita sedang usaha. Kan begitu ya? Sedang usaha untuk apa? Untuk memperbaiki, untuk mengobati diri. Nah, demikian. Tapi maaf insyaallah ya. Nah, maka saya sangat mengherankan ketika ada orang yang seperti itu pola pikirnya ya. Nah, orang jauh-jauh datang bawa niaga dan ingin belajar. Niat utamanya belajar, ikhlas. Tapi karena dia tidak bisa pulang kalau tidak jualan, atau dia tidak akan bisa berangkat kalau dia tidak jualan. Ya. Nah, demikian. Dan itu tidak sedikit ya. Kita lihat dengan mata kita sendiri bagaimana dia berjuang selama perjalanan dia jualan dulu ya. Nah, kalau dulu masih kereta masih bisa apa sambil jualan ya. Dia berangkat lewat pakai kereta, dia jualan di situ. Nah, supaya bisa apa? Berangkat gratis. Ya kan kalau sambil jualan ya berangkat gratis ya. Enggak dipungut kan? Nah, begitu. Demikian bis ke dari satu bis ke bis yang lain begitu. Ya, naik satu bis, berhentinya nanti di sana ujung. Gratis tetap ya, kan dia jualan. Nanti naik lagi bis lagi terus sampai dapat nyampe ke kota lain. Betul kan? Gratis dia berangkat kan? Iya. Kenapa? Karena dia tidak punya uang untuk berangkat. Kemudian kita bilang, oh, kamu enggak punya apa? Enggak ikhlas kamu ibadahnya. Kamu menuntut ilmunya enggak ikhlas kamu. Datang-datang bawa dagangan. Ya. Lah, tidak demikian. Ya. Nah, jangan pernah kita mengatakan atau menilai seperti itu. Menjudge seseorang dengan demikian. Ya. Tayyib, barakallahu fikum. Azamina 10. Kemudian yang ke-18, bu'du salah an madhil insan bima laysa fi. Lihat urutannya. Setelah dalamnya ilmu salaf, karena dalamnya ilmu salaf, akhirnya mereka memiliki sifat apa? Bu'du salaf anil madhil insan bima laysa fi. Jauhnya kaum salaf dari pujian manusia dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Ya. Kaum salaf itu orang yang paling jauh dari pujian manusia, mengharapkan pujian dari manusia. Ya. Maka apa? Kata Syekh Nusaymin rahimahullah ta'ala, yukhat min kaulihi, diambil dari sabda Rasulullah SAW, ama ini diambil dari kata, dari ucapan apa? Ucapan Usai. Ama ini lam akun fi salatin walakin niludiltu. Adapun aku, bukan adapun ya, karena ini kalimat istifah. Ama ini ketahuilah bahwa sesungguhnya aku tidak dalam keadaan salat. Walakin niludiltu, akan tetapi aku disengat. Li'annahu ila kana ra'al kawkab alladhi qadda istalzama ayyakuna yaqdan. Kenapa? Karena Husain ketika dia melihat bintang jatuh, konsekuensinya apa? Dia terbangun. Ya, dia dalam kondisi apa? Terbangun, ya, terjaga. Gak mungkin orang bisa lihat bintang jatuh dalam kondisi apa? Tidur. Ya, nah, itu berarti apa? Mimpi lihat bintang jatuh. Nah, ini orang bisa melihat bintang jatuh. Kata saya kan, siapa yang tadi malam melihat bintang jatuh? Saya. Berarti apa? Oh, berarti ini orang gak tidur kan? Ya. Ketika dia tidak tidur, imma ayyusalliya, bisa jadi orang tidak tidur di malam harinya karena sholat. Ya. Wa imma ayyakuna lahu syughlun akhar, bisa jadi karena dia memiliki kesibukannya lain. Begitu kan? Malam itu berarti dia apa? Mungkin dia sholat malam itu. Qiyamulail. Karena demikian kebiasaan salaf. Ya. Dabu salaf. Atau ada kesibukan yang lain. Wa imma ayyakuna ladaihi mani'un minan naum. Atau ada sesuatu yang menghalangi dia dari tidur di malam itu. Ya. Ternyata apa yang menghalangi? Tersengat. Ya. Yang menyebabkan dia apa? Tidak terbisa, apa? Tidak bisa tertidur. Nah, demikian. Baik. Sehingga apa? Ketika dikhawatirkan ada kemungkinan orang memuji dia karena dia salat di malam itu, maka dia apa? Mengatakan, ama ini lam akun fi salatin, gitu ya. Nah, sehingga kaum salaf jauh dari apa? Dari pujian manusia, dari mengharapkan pujian manusia. Atas si asyarah yang ke-19, qawlu anta minhum, engkau termasuk dari mereka, alamun min a'lamin nubuwah. Kata Syekhul Islam, ini merupakan alam, pertanda, dari tanda-tanda kenabian. Nah, yakni maksudnya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, dalilan ala nubuwati Rasul SAW. Ini menjadi dalil atau pertanda atas kenabian Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Adapun penjelasannya nanti insyaallah taala kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah tabaraka wa taala. Nah, aku qul hadza sabiru li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat min kulli dam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hamdalah.